pernah. Ya. Ini sebenarnya program pemerintah di banyak tempat, pemerintah-pemerintah daerah terutama. Jadi daripada mereka mencoret-coret dinding, ya, daripada mereka di meja atau menghabiskan bukunya untuk yang semacam ini, itu malah difasilitasi. Ya. Kalau mading majalah dinding itu kan sebuah karya memang ya. Dia karya ilmiah melalui proses seleksi, pelatihan dan lain-lain. Tapi kalau dinding kreatif atau apapun namanya, itu lebih ke arah memfasilitasi limpahan energi anak yang sangat banyak itu. Jadi apapun hasilnya ya ditampilkan. Kalau majalah dinding kan enggak, majalah dinding dia memang ya seleksi ya, sudah diarahkan. Tapi kalau ini dia cenderungnya ke kamu mau nulis apa, mau kamu mau gambar apa, tapi tetap diarahkan. Bukan kemudian bebas semaunya atau liar, enggak, tapi tetap diarahkan. Ada aturan-aturan, misalkan satu pekan satu kali diganti. Ya, yang pekan berikutnya dia tidak punya karya, ya enggak ditempel lagi. Turunkan semua. Misalkan satu anak punya hak satu tempat. Ya. Dan saya kira di Pondok Darul Hadits Al-Mansurah masih banyak tempat atau ruang untuk itu. Ya. Misalkan di dinding-dindingnya ini antara apa namanya dua tiang ini sama tembok kasih triplek atau media lain yang cukup, dikasih pengaman ya biar enggak asal tempel dan tidak asal orang melepas itu, yang diamankan, dikunci. Jadi kita sampaikan kepada anak-anak itu, kamu yang suka gambar, suka nulis apapun ya, buat nanti ditempel di sana. Itu rasa bangganya luar biasa mereka. Kalau mereka punya karya terus kemudian malah diapresiasi ya. Seperti ini kan coba. Gambar apa nih? Ya. Ini rencana tempat salju. Ya, ini tank. Nah, terus ini kilometer per horse, per jam. Ini kan apa namanya? Ya, speedometer itu. Jadi kita sebagai orang tua atau pendidik jangan kaget kalau mereka itu melakukan hal yang aneh-aneh, bicaranya yang apa namanya yang agak bikin kita ngomong opo ini atau nulis, karena memang usia-usia mereka itu usia mereka berimajinasi. Ya, usia mereka berimajinasi. Jangan kemudian disalahkan atau dipatahkan. Tapi justru kita korek, kita gali, kemudian diarahkan. Termasuk anak-anak misalkan cerita ngomong kosong. Ya. Orang tua atau pengajar yang tidak paham itu langsung akan melabel, kowe ngapusi, kamu bohong. Ya. Ya memang betul, itu tidak sesuai dengan kenyataan. Tapi bagi anak, itu dia sedang berimajinasi. Apalagi kalau temennya cerita A, dia gak mau kalah, dia akan menampilkan cerita B, kudu luweh dhuwur meneh ya. Dan itu. Sampai saya pernah mendengar anak kecil usia 3 tahun, 3 masuk 4 tahun itu sudah mulai bisa bicara ya. Itu 4 5 tahun lah. Dengar cerita temannya naik pesawat sama kedua orang tuanya keluar Jawa, yang satu enggak terima. Malah dia bilang, "Aku pernah naik pesawat tempur." Karo sapa? Karo simbahku. Jangan cepat-cepat apa nyelentik bibirnya, jangan terburu-buru jewer telinganya. Kita harus paham kronologi kenapa dia mengatakan seperti itu. Kenapa? Karena dia tidak mau kalah. Maka dia berimajinasi. Imajinasi itu kan memunculkan suatu pikiran ya. Bilang, kita tinggal kejar aja kapan. Gitu. Anu, ayo. Baru kita yang bener loh kalau cerita. Tapi jangan langsung direspon negatif, langsung kamu itu pembohong, kamu masih kecil, seneng aneh ngapusi. Kan beda definisi berbohong dengan definisi imajinasi itu beda. Ya. Tapi tidak boleh kita biarkan ya. Makanya tadi saya katakan dia diarahkan, "Dek, nanti tak telepon si mbahmu." "Oh, enggak kok. Itu kayak begitu kan. Pesawat tempur di mana kamu naiknya?" "Anu, udah bingung dia." Makanya kalau cerita itu harus yang benar. Cerita itu harus yang jujur. Orang kalau cerita enggak benar dan enggak jujur, itu nanti bingung dia. Gitu ya, jangan diulangi. Ya, jadi penuh dengan kasih sayang dan kelembutan. Jangan, "Oh, ngapu sih cah cilik wis." Jangan, itu labeling namanya. Itu malah akhirnya dia bohong beneran. "Wah, ini kumeneh iki, Zah." Ini kalau seorang arsitek pasti akan mengatakan, "Wah, ini bakat iki." Ini bakat. Tapi kan akan diarahkan, "Ini seperti ini tidak gampang loh ini. Ini buat semacam labirin, ya kan? Semacam labirin nanti mulainya dari mana, keluarnya kemana, kan itu. Ini butuh pemikiran loh ini, ya. Jadi jangan kowe ngomong buku emang dicoret-coret, rasah ini, rasah di toko kau meneh loh. Salah caranya seperti itu. Harusnya, "Oh, kamu senang coret-coret toh, kamu senang buat seperti itu. Tak belikan buku khusus coret-coret. Jangan jadikan satu dengan buku pelajaran, malah kita fasilitasi. Ya, jangan malah orang itu rata tuh kok meneh kok." Enggak bisa. Dikasih solusi. "Boleh, tapi jangan yang ini. Ini kan buku pelajaran. Kalau mau ini buku gambar. Ya, yang tertib." Begitu. Kita cari lagi, Zah. Hamzah. Wah, ya. Abu Umar. Wah. Bapak dhewe. Oke. Bangga sama bapaknya dia. Ya. "Oh, yang nulis bapakmu? Bagus no berarti bapakmu." Ya. "Bagus bapakmu berarti." Persia meminta duit sebanyak $90,000. Perang Romawi sama Persia ini. Jadi begitu, harus anu ya, harus jeli dan cermat kalau kita mengamati perkembangan anak. Itu saja. Monggo, Ustaz Hamzah. Tangan ada. Yang penting sama anak itu ojo emosi itu aja. Itu kuncinya. Sama anak itu jangan emosi. Apapun yang mereka lakukan, apapun mereka ucapkan itu pokoknya kita lihat dengan jeli dan bijak, kemudian kita komunikasikan. Kalau itu memang salah ya kita ingatkan, itu enggak boleh. Yang penting jangan emosi. Baik, kita lanjutkan. Mukhtasar Uddatus Sabirin wa Dzakhiratus Syakirin. Halaman 40. Baris ke 4 dari atas. Begitu. Oh, baris kedua dari bawah. Baik. Kalau itu harus percaya sama Pak Surga. Ba'alal Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Jadi, bab ini, bab yang ke-16, menerangkan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang sabar. Tentang apa sah? Sabar. Sebelum bab ini, Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala membawakan ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang sabar. Qala rahimallahu ta'ala wa fi sahihihi aydhan, di dalam as-sahih juga Bukhari Muslim disebutkan dalam catatan kaki, an Atha ibni Abi Rabah qala qala li Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma. Atha bin Abi Rabah, seorang ulama tabi'in, murid kesayangan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas pernah bertanya, menawarkan untukku, "Ala urika imra'atan min ahlil jannati?" Maukah kamu aku tunjukkan seorang perempuan penduduk surga? Qultu bala. Atha bin Abi Rabah dengan yakin mengatakan, "Tentu." Perempuan itu masih hidup. Perempuan tersebut masih bersama-sama. Ini perempuan yang istimewa dan luar biasa. Masih hidup, sudah dipastikan masuk surga. Maka Atha bin Abi Rabah dengan semangat mengatakan, bala, ya tentu mau. Qala hadhil mar'atus sauda. Perempuan yang berkulit hitam. Jadi mulia atau hinanya seseorang itu tidak ditentukan oleh warna kulit. Ya. Kalau selain Islam, hal-hal seperti ini, ya, itu dijadikan sebagai tolak ukuran. Kulit itu, warna kulit itu sudah dijadikan bahan untuk menentukan status seseorang. Maka kalau dulu ada disebut dengan politik apartheid. Ya. Politik apartheid itu sampai mendunia. Oh, sebelum itu muncul, sebelum Nelson Mandela memperjuangkan hak-hak orang berkulit hitam, sebelum kelompok black apa itu di Amerika itu memperjuangkan komunitas berkulit hitam, Islam sudah lebih dahulu 1400 tahun yang lalu. Maka banyak para sahabat yang berkulit hitam. Bilal bin Rabah itu sudah jelas contohnya itu. Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Kulit hitam itu. Para sahabat dari Habasyah pun demikian. Ya, Bilal bin Rabah itu kan kulitnya hitam. Malah menjadi orang dekatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini perempuan berkulit hitam. Atatin Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqalat. Wanita itu sudah kulitnya hitam, datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni usra'u. Wahai Rasulullah, saya punya penyakit yang sering kambuh. Jatuh terjengkang tanpa sadar. Orang bilang epilepsi. Buih keluar dari mulut. Mengucapkan kata-kata yang tidak disadari, meracau. Wa inni atakasyafu. Kalau sudah seperti itu, aurat saya terbuka. Fad'ullaha li. Tolonglah Anda berdoa kepada Allah untuk kesembuhanku. Qala in syi'ti sabarti walakil jannah. Wa in syi'ti da'autullaha ta'ala an yu'afiyaki. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam sayang kepada umat, jelas sayang kepada umat. Bahkan beliau lebih memikirkan umatnya dibandingkan diri sendiri. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam cinta kepada umatnya itu pasti. Karena beliau harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Cintanya itu luar biasa kepada umat ini. Termasuk kepada perempuan hitam itu. Rasulullah sayang. Tetapi sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak kemudian langsung mengatakan iya atau kemudian memenuhi apa yang diinginkan wanita tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk sayang dan cintanya memberikan tawaran dan pilihan sesuatu yang lebih baik dari apa yang dia inginkan. Apa itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam begini. In syi'ti, kalau kamu siap, sobarti, sabar dengan penyakit itu, walakil jannah. Surga pasti untukmu. Orang sabar. Wa in syi'ti, tapi kalau yang kamu inginkan untuk sembuh, da'autullaha ta'ala an yu'afiyaki. Saya akan berdoa kepada Allah supaya engkau sembuh. Jadi dikasih pilihan. Memang itu sebuah keinginan yang baik, sembuh. Karena kalau sudah sembuh kan bisa beraktivitas seperti umumnya, seperti normalnya. kemudian aurat juga tidak terbuka. Itu baik, tetapi Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam memberikan pilihan yang jauh lebih baik dari itu. Ya. Yaitu surga. Itu tidak pikir panjang. Enggak kemudian kasih aku waktu 3 hari berpikir. Enggak pakai. Kalau urusannya sudah surga, tanpa pikir panjang. Apalagi yang mau dipertimbangkan? Mau dibanding-bandingkan dengan apa kalau sudah yang ditawarkan itu surga? Faqalat asbir. Kata perempuan itu, jelas saya lebih memilih untuk sabar. Mau surga balasannya. Waqalat, walaupun demikian wanita itu mengatakan, inni atakasyafu fad'ullaha an la atakasyafa fada'alaha. Tapi Rasulullah, walaupun saya sabar dengan penyakit itu, kalau sudah kambuh, aurat saya terbuka, saya mohon Anda berdoa kepada Allah Azza wa Jalla supaya sekalipun kambuh dan kumat, aurat saya tidak terbuka. Fada'alaha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun mendoakannya. Punya penyakit ayan atau epilepsi itu bukan gampang loh. Yang punya penyakit epilepsi itu menghadapi tekanan batin dan tekanan sosial yang sangat berat. Dia mau kerja, siapa yang mau nerima dia kerja? Mau kerja di mana? Kalau ada resiko tiba-tiba kumat. Mau jadi pelayan toko? Enggak mungkin. Mau jadi pegawai di kantor? Mau kerja apa saja, pokoknya yang akan memberikan pekerjaan akan pikir-pikir. Ini kayak tiba-tiba kumat, yuk biye. Ya kalau pas dia kumat ada yang nolong. Kalau pas dia kumat gak ada yang nolong. Sampai kebablasan. Mau menikah juga begitu kan. Mau menikah juga seperti itu. Kalau dia perempuan, laki-laki mana yang luar biasa bisa menerimanya? Kalau dia laki-laki, perempuan hebat mana yang mau menerima kenyataan suaminya itu punya penyakit epilepsi? Sulit untuk mencari. Memang ada. Ada salah seorang ikhwan kita juga seperti itu. Seorang ikhwan kita itu punya penyakit epilepsi. Saya ketemu sama orangnya ngobrol. Oh, susahnya cari istri. Alhamdulillah ada seorang akhwat yang mau menerima kondisinya seperti itu. Jadi kalau pas kumat ya, yang merawat itu istrinya. Karena bagi istrinya itulah perjuangannya. Tapi ya satu banding berapa toh? Satu banding berapa? Wong sing suami sing normal wae urung tentu ono sing belum. Iya. Wong suaminya baik-baik aja belum tentu istrinya kemudian tanggap untuk merawat dan melayani. Ini apalagi kalau penyakit epilepsi. Dan itu sejak awal sebelum menikah loh sudah dikasih tahu. Bukan kemudian penyakit itu muncul di tengah perjalanan rumah tangga. Bukan, dari sebelum menikah udah dikasih tahu gitu. Bakal suami gak apa-apa. Terima dia. Tapi sekali lagi satu banding. Secara pergaulan pun seperti itu kan. Itu mengalami tekanan sosial. Artinya keinginan untuk sembuh itu besar. Keinginan untuk sembuh itu besar sekali. Tapi kalau dibandingkan dengan surga, ya ini rawan apa-apa nih loh. Ini paling berapa tahun sih? Setahun, dua tahun, 10 tahun, 20 tahun. Dikasih umur berapa? Kalau surga kan selama-lamanya. Tapi walaupun seperti itu, coba perempuan mulia di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu selalu yang jadi pertimbangan tuh aurat. Aurat. Ketika kumat kan sudah tidak sadar. Artinya tidak tercatat dia sebagai sebuah dosa. Karena auratnya terbuka tanpa disengaja. Oh, sakit. Uzur gitu. Itu pun enggak mau auratnya terbuka. Maka ya kita patut bersedih dan juga prihatin melihat kenyataan banyaknya perempuan-perempuan muslimah yang secara sengaja dan sadar kemudian mengumbar auratnya. Kalah kalau sing seperti ini. Hah? Kalah jauh, enggak bisa dibandingin ya. Enggak bisa dibandingin. Dia enggak punya siapa-siapa. Ya. Kemudian secara fisik juga kurang menarik, warna kulitnya juga hitam, ya kurang disukai orang. Hah? Menarik. Basur Putri dengar nggak? Basur Putri dengar nggak? Ya. Iya. Ini pengakuan dari Pak Sur ini. Hah? Ikut ini? Oh, ikut. Iya. Wah, dioyak saya nanti sama Mbah Sur Putri saya. Aman ya? Aman. Artinya subhanallah ya, perempuan dengan kondisi yang seperti diceritakan tadi itu, tetap yang dipikirkan aurat ini. La haula wala quwata illa billah, perempuan-perempuan yang mengumbar auratnya, mereka yang tidak punya rasa malu. Qala rahimallahu taala wa min hadits Abi Sa'id wa Abi Hurairah ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kan hadits tadi tentang sabar ya. Ternyata orang yang sabar itu balasannya surga. Di dalam hadits Abu Sa'id dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibul muslima, apapun yang menimpa seorang muslim, min nasabin, capek apapun itu." Semua orang pasti capek. Capek kerja, capek ibadah. Capek yang dimaksud di sini semua bentuk capek ya. Semua bentuk capek. Capek yang baik yang dimaksud tentu. Ya. Yang apa? Mengontrol capek itu juga perlu kesabaran itu. Mensiasati walaupun capek, tidak terlihat capek, itu juga punya seni tersendiri itu. Ya. Betul. Jadi sebelum keluar dari kamar, sebelum berangkat ke kelegen, lihat cermin dulu. Kadang-kadang saya begitu waktu. Jangan yo kesel, jangan yo capek, ya kan? Latihan dulu. Nah, sangon gitu. Jangan berangkat ke kelegen, ustadznya mending libur. Daripada membuat orang salah paham, salah persepsi. Iya, ustadznya nesu piye. Kalau saya, kalau udah seperti itu, mending libur. Kenapa? Karena madaratnya lebih besar. Kan itu. Oh, minggu yang lalu libur bukan karena itu, Pak Sur. Karena ada tugas ke Wonosobo, Pak Sur. Iya. Tahu aja, Pak Sur. Ya. Tapi subhanallah, walaupun capek, ya kelihatannya wajah begini, kalau udah perjalanan kemudian berusaha memperbaiki niat, ya kemudian iki ketemu sedulur-sedulur kanca-kancane mesti seneng. Kan itu. Udah sampai sini ya tetap berhenti lihat spion dulu ya seneng. Apalagi udah ketemu Pak Sur. Nah, ger. Alhamdulillah. Pribon. Abu Arif, ya tahu Abu Arif jauh-jauh datang dari Sleman sana nyebrang kali loh. Ya kan. Nyebrang kali nggih. Kali Progo. Baik. Jadi capek yang baik ya. Baik dunia maupun akhirat, baik dunia maupun ibadah sama itu. Wala wasabin, wasabin itu sakit. Wala hammin. Hamin itu pikiran yang dipikirkan sesuatu yang belum terjadi. Wala hazanin, hazanin itu pikiran tapi tentang sesuatu yang sudah terjadi. Sering diterjemahkan sedih. Ya, kalau sesuatu yang sudah terjadi kemudian dipikirkan itu berat namanya sedih. Wala adzan. Wala adzan. Adzan itu semua bentuk gangguan. Wala ghammin. Ghammin itu semua bentuk beban pikiran. Ini semuanya kita punya ini. Yang hadir sekarang separuhnya mungkin lebih. Kesel ya kesel. Punya sakit ya punya sakit. Sakit itu mulai dari sakit gigi sampai boyoan ya. Ya itu kena. Sakit apa tulang sakit pening itu semuanya masuk dalam kategori ini. Demikian juga kalau pikiran sedih okweh. Mikirkan yang sudah terjadi dan apa yang akan terjadi. Hatta syaukah yushakuha. Bahkan duri yang tercucuk ke dalam kulit daging. Kalau sabar dia, illa kaffarallahu biha min khatayahu. Pasti Allah Azza wa Jal menggugurkan kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Catatan-catatan itu terhapus. Gugur dosanya. Maka jangan mengeluh kalau sakit. Jangan sambat kalau capek. Wah, aku sup, aku ngeneng dia itu yo. Ah, udah kesel, kesempatan untuk dapat pahala hilang. Kesempatan untuk dosa-dosanya dihapuskan akhirnya menguap. Rugi berapa kali itu. Kesel ora? Oh, jelas kesel. Ya jangan, kesel ora. Alhamdulillah. Jawabannya gitu aja sudah. Jangan datak takon toh. Enggak usah. Jangan direspon negatif seperti itulah. Responnya respon positif. Dan kita juga ngapain nanyain orang kesel po orang. Jelas kesel ditakoni kesel po orang. Ya kan kalau memang konco. Enggak usah. Kalau memang konco itu enggak usah nanya kesel po orang. Ini tak pijeti mas. Kan gitu langsung. Iya kan. Langsung. Langsung ke solusi. Kalau kesel jelas kesel. Siapa yang enggak kesel? Orang paling nganggur aja tetap kesel ya. Ya. Kesel nganggur, ngene-ngene wae ya. Ora ono gawean ki yo kesel. Banyakan gawean juga ke pokoknya manusia itu ya capek, ya sakit, ya. Yo pikiran-pikiran oke, pikiran anak, pikiran masa lalu, pikiran keluarga, pikiran kerjaan, semuanya itu asalkan dia jalani itu dengan sabar tanpa mengeluh, Allah Azza wa Jalla akan gugurkan kesalahan-kesalahannya. Qala wa fil musnadi, di dalam al-musnad min hadithi Abi Hurairah 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tiap ayat tiap hadis itu bisa jadi status loh Pak Sur. Oh, statusnya buntino sabar terus pokoknya. Yang kemarin ada berapa puluh ayat itu tiap sudah satu bulan. Ini hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam bisa satu bulan. Terus nanti diputer lagi dari ayat yang pertama. Wah, pokoknya iya, orang kalau ngaji itu nyes. Orang kalau ngaji tadi seharian pengen nesu, dengar hadis ini hilang nesune. Dilanjutkan besok. Ngaji deh maksudnya. Bukan nesune Pak Pur. Oh, Pak Pur. Gitu. Bukan nesune, ngaji nih dilanjutkan besok. Taib. Wa fil musnadi min hadithi Abi Hurairah 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalul bala'u bil mu'mini awil mu'minati." Yang namanya ujian, cobaan, itu akan selalu. La yazal itu artinya selalu. Selalu itu ya tidak pernah berhenti, ya gitu terus pokoknya. Akan dialami oleh orang yang beriman, laki-laki maupun perempuan. Al-mu'min dan al-mu'minah. Masalahnya dalam hal apa? Fi jasadihi. Masalah itu ada pada fisiknya, tubuhnya. Ya, itu masalah. Masalah terkait dengan fisik itu apa? Ya banyak sekali. Mulai yang dari ngantukan sampai yang susah tidur. Itu kan sudah beda kan? Ada yang sikit-sikit ngantuk, ada yang satu susah tidur. Goyang kanan, goyang kiri, ya kan? Yang satu apa namanya? Ngantuk akhirnya pengen ngopi, ya kan? Yang satu cari CTM. Gitu. Dicampur. Jadi apa, Mas? Bisa loh, tanya Pak Dokter kalau kayak gitu. Iya, itu obat bebas kan dokter ya, tanpa resep dokter Susilo bisa kan? Bisa. Ada yang minta dipijet-pijet ngantuk, ada yang macam-macam pokoknya. Itu juga ujian loh. Orang yang tenaganya lemah itu ujian. Ada orang yang tenaganya berlimpah. Orang yang tenaganya berlimpah itu nek mandek kesel. Obah terus weh. Ya wis nyambut gawe dari pagi sampai sore, tetap golek gawean bengi nggo lembur. Itu bukan karena dia kurang duit ternyata. Ada yang memang karena tenaganya berlebih itu. Itu ujian. Ada yang cacat, ada yang sempurna, ada yang sakit, ada yang sehat. Itu semua fi jasadihi. Ujian yang Allah berikan itu terkait dengan tubuh dan fisik kita. Ada yang pendengarannya kurang, ada yang pendengarannya apa namanya kalau bahasa Jawa pendengarannya kenceng itu? apa? Pengen. Iya. Itu juga ujian. Ini hadis Nabi loh yang mengatakan. Itu ujian semua itu. Ada yang apa-apa-apa. Yang itu. Baleni, baleni. Yang satunya lagi suara sekecil apapun tutupin, akhirnya kalau tidur tuh pakai penutup telinga yang kalau dibagikan di pesawat itu loh. Masya Allah. Saya punya teman satu begitu, kakak kelas. Kakak kelas tuh kemana-mana sangunnya itu. Dulu waktu di Yaman. Kemana-mana sangunya itu. Pokoknya kalau tidur segala macamnya harus kayak gini. Kenapa? Itu tadi teng, apa? Tengen. Pengen. Apa? Tengen kan? Tengen apa? Teng. Ya segitu pokoknya. Depannya T, belakangnya N. Ya, ya. Oh, tangan. Iya. Orang bicara itu sudah, ngomongin apa kamu? Enggak, kita enggak ngomongin kamu. Lu tadi suaranya sedikit mengganggu. Yang satu apa? Hah? Hah? Gitu. Itu ujian itu. La yazalul bala al-bala. Dan itu. Macam-macam lah itu kalau diteliti dari ujung rambut kepala sampai ujung kaki. Yang namanya ujian terkait dengan fisik itu sangat sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali. Dan itu. Termasuk bulu hidung juga. Ya kan? Ada yang malah dipelihara, ada yang baru sedikit aja sudah. Gua teleponnya cabutin gunting ini. Itu ujian semua itu. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa fi malihi, yang kedua. Ujian itu terkait harta. Ada yang banyak, ada yang sedikit, ada yang kurang, ada yang berlebih. Yang pusing itu bukan cuma yang kekurangan harta, yang kelebihan harta itu juga seringnya pusing. Pusingnya apa ini? Orang yang kelebihan harta. Apa ya, Pak? Takut kehilangan. Terus, paling enggak 7 lah. Ben pas dinone. Mikir bagaimana cara menjaganya. Sudah, terus 3. Kurang 5, Mas Danu. Bingung lagi ngecake. Tak bantu Mas ini, Mas. Bingung lagi ngecake. 3, kurang 4. Takut sama Pak Win. Tahun. Enggak lah. Malah berharap sama Pak Win. 4, kurang 3. Tambah lagi, Mas Yanu, Mas Panca, Ngairul, Pak Ali, Pak Idi. Bingung karena kelebihan harta itu. Bayar pajak, gimana? Pengalaman itu. Bayar pajak, ya kan? Takut ditipu, ya kan? Kemudian takut dihutang. Ya itu pikiran juga, Mas, betul. Betul. Akhirnya timbangannya diutangi terus diinfake gitu kan. Ya, kalau itu kan Allah yang berutang, ya kan. Intuk ridullaha qardan hasanan yudha'ifu lakum. Ya kan, kalau kalian memberikan pinjaman sama Allah, Allah akan memberikan gantinya dengan berlipat nih. Lipat, pokoknya banyak ini. Urusan harta ini banyak sekali. Wa fi waladihi, ya ini juga anak. Jadi masalah-masalah kehidupan itu intinya 3 ini. Maksudnya intinya itu yang paling berat itu 3. Satu terkait dengan tubuh, itu mencakup kesehatan ya. Kemudian harta, yang ketiga anak. Mikir anak. Ini kalau ditanya contohnya apa aja, ini bukan cuma 7 ini. Wah, banget ini. Mikir ke anak sing wangel diatur, ya kan, sing beling, sing hiperaktif, ya kan. Sing rusak, sing kepinteran. Sampai minteri bapak karo ibune, ya kan. Ada loh yang seperti itu. Ada yang boros, ada yang pelit, ada yang rame, ada yang pendiam, ya kan. Ada yang usil, ya, ada yang jahil, macam-macam itu. Ada yang makannya banyak. Oh, itu juga ujian loh. Anak, ya Allah lele, orang-orang ngerti warak gue. Dikit-dikit jajan, Bi. Loh, tadi kan sudah mulai mana, Bi. Wah, sing pena itu yang kalau punya warung makan ya kan. Oh, gawe dhewe wae gitu aja. Bubur ayam, soto itu sudah cucu. Oh, itu juga ujian itu. Ujian. Betul, ada juga yang orang tua mikir karena anaknya susah makan. Kalau tadi kan kebanyakan makan. Ada lagi yang susah makan itu juga pikiran buat orang tua. Enggak ada orang tua anaknya susah makan, alhamdulillah ekonomis. Ngirit, enggak mungkin. Orang tua yang normal, saya bilang yang normal ya, itu bukan senang dia kalau anaknya susah makan, malah kepikiran. Nek loro piye, nek sakit bagaimana, asam lambung kumat. Aduh, sampai akhirnya kok pengen nopo to, Le? Kalau yang sini mikir uangnya keluar kebanyakan, yang ini malah jor-joran, kok pengen nopo sih, penting maem, Le. Kan itu. Sate mboten. Ayam mboten. Apa? Salad mboten. Sampai macam enggak, pokoknya terus apa? Gedang mawon, Pak. Aduh. Pisang itu loh, pisang itu sudah seneng masuk oleh. Dan saya yakin sekali lagi, enggak, saya yakin orang tua itu enggak ada yang kemudian seneng kalau anaknya susah makan. Kecuali anak itu orang normal loh ya. Alhamdulillah anak itu anakku kabeh koyo ngono. Enggak bisa. Itu tiga masalah kesehatan, masalah diri sendiri, tubuh, fisik, harta dan anak. Itu kalau ujiannya kita banyak urusannya terkait tentang tiga hal ini. Yang penting sabar. Kalau sabar apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta yalqallaha wa ma alaihi khati'atun. Besok nek ketemu sama Allah Subhanahu wa taala, wis ora duwe dosa. Wis resik ning dunya. Itu udah terhapus di dunia. Iya, jadi kalau masalah-masalah itu jangan sambat, jangan gersula. Dilakoni dengan sabar-sabar karena itu proses pembersihan di dunia sampai besok di akhirat sudah tidak membawa beban dosa. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.